siang selalu terbayang wajahmu adinda sayang. Makan minum tak sedap, tidurku pun tak lelap, duduk bangun pun tak senang, gelisah bimbang dan cemas. Tak kabar tak berita, suratku tak kau balas. Hanya gambarmu penghiburku, penawar duka, obat rindu. Malam selalu terkenang, tainkan rupawan. Walaupun jauh di mata, di hati tak terlupa. Hanya gambarmu penghiburku, penawar duka, obat rindu. Malam selalu terkenang, juita intan rupawan. Walaupun jauh di mata, di hati tak terlupa.